Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, fa'ataituhu azuruhu lailan." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di masjid tentunya. Kemudian aku mendatanginya pada malam hari untuk menjenguk beliau. Fahaddatsuhu tsumma qumtu. Lalu aku pun berbincang dengan beliau, kemudian aku pun bangun. Artinya ingin pulang. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang lelaki beriktikaf, maka sang istri mungkin ingin mengetahui keadaannya, ingin melihatnya, ingin mengunjunginya, maka tidak mengapa untuk berbicara. Nah, kemudian fangqalabtu faqama liyaq liqallibani wa kana maskanuha fi dari Usamah. Artinya, lalu aku pun bangun untuk pulang. Lalu Rasulullah SAW mengantarkanku. Famarra rajulani minal ansar. Nah, ini menunjukkan bahwa lelaki yang i'tikaf jika ada keperluan keluar dan sangat memerlukan diperbolehkan dan tidak batal i'tikafnya. Di antaranya mengantarkan istri malam hari. Ini juga menunjukkan bahwa perempuan boleh keluar rumah, tapi tatkala dia memerlukan pengamanan di luar rumah, maka sang mahramnya harus menjaganya. Meskipun dalam keadaan tidak safar. Seperti misalkan sekarang malam-malam, ibu-ibu pergi ke sini, nanti pulang juga malam-malam. Maka tatkala mungkin terancam keamanannya, maka lebih baik dia memakai mahram. Meskipun tidak sewajib tatkala seseorang bersafar. Kemudian lanjutkan, famarra rajulani minal ansar. Lalu ada dua orang dari kaum Ansar yang berjalan. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Jadi ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantarkan Safiyyah ke rumah. Jadi dua kaum Ansar yang lewat. Ketika melihat Nabi Muhammad SAW, mereka bersegera berjalan. Ya, kenapa bersegera? Karena mungkin ada sesuatu di dalam hati dua orang tersebut. Kok Nabi Muhammad SAW waktu i'tikaf keluar bersama seorang perempuan? Ini menunjukkan nanti ditakutkan orang ini su'udzon kepada Nabi Muhammad SAW. Maka untuk sad dzari'ah, untuk menutup perasaan itu, Rasulullah SAW bersabda, ala rislikuma, wahai fulan berdua, pelan, sebentar, jangan cepat-cepat, saya ingin mengatakan sesuatu. Innaha Safiyyah bintu Huyai, sesungguhnya yang bersamaku adalah Safiyyah bintu Huyai. Perkataan ala rislikuma artinya wahai si fulan berdua, ala rislikuma artinya pelan-pelan kalian berdua, jangan tergesa-gesa, jangan takut, saya sekarang bersama Safiyyah. Ini sad dzari'ah, menutup agar orang tidak su'udzan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian mereka berdua mengatakan, "Subhanallah ya Rasulullah." Maha suci Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami salah sangka berarti. Atau artinya pula kata para ulama hadis bahwa subhanallah, maha suci Allah, kami puji Allah, kami sucikan Allah dari seluruh kekurangan, maksudnya adalah kami tidak menyangka seperti itu wahai Rasulullah. Tidak mungkin kami menyangka kepada engkau begitu wahai Rasulullah SAW. Tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda. Beliau mengatakan, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Wa inni khashitu an yuqdhafa fi qulubikuma syarran. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Dan aku takut syaitan memberikan bisikan ke dalam hati kalian berdua keburukan. Maka jangan kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang kadang-kadang membuat orang su'udzan. Paham maksud saya? Ya. Jauhi kelakuan ucapan yang membuat diri kita disuudzani oleh orang. Itu namanya sadzariah. Itu namanya adalah penutup segala macam hal yang menghantarkan kepada keburukan. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan, mungkin ada yang berprasangka tidak nyaman, tidak enak. Ketika beberapa ustadz yang datang ke sini saya tidak hadir, ya, untuk sadzariah agar orang tidak suudzan, maka yang pertama ustadz terakhir, terutama ustadz Abdul Awi, beliau saya tanya, bolehkah saya duduk? Maka ketika itu saya harus keluar. Jadi untuk biar tidak suudzan, kenapa ustadz rumah di samping kok tidak hadir dan semisal, maka bukan tidak mau tidak hadir, akan tetapi memang ustadznya tidak membolehkan hadir. Tidak boleh saya duduk di samping atau tidak boleh saya duduk di majlis. Dan itu wajar dimaklumi oleh setiap kadang-kadang yang mengajar. Mungkin ada orang yang dia tidak nyaman, tidak luasa untuk bisa mengajar. Intinya agar bapak dan ibu, terutama jamaah sekalian, tidak suudzan, saya berkata seperti ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, ya. Tapi bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca hadis yang ke, atau bab dulu, kita membicarakan bab dulu. Babu adabil majlis wal jalis. Bab adab majlis. Majlis dari kata-kata jalasa, yang artinya duduk. Majlis artinya adalah berduduk bersama. Majlisun, berduduk bersama. Kalau majlas, tempat duduk. Majlisun adalah berduduk bersama. Ismul fa'il, ya, kata kerja, kata pelaku kerja, mohon maaf. Majlisun artinya berduduk bersama. Adab ketika berduduk bersama. Waljalis artinya teman duduk. Aljalis, teman duduk. Semuanya diambil dari kata-kata jalasa. Jim, lam, dan sin. Jalasa yang artinya duduk. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-825. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi, walakin tawassa'u wa tafassahu. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Muttafaqun alaih. Artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di dalamnya, akan tetapi berluas-luaslah dan berlapang-lapanglah. Berluas-luaslah, tawassa'u, berluas-luaslah, wa tafassahu, dan berlapang-lapanglah. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jika beliau dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jika seseorang bangun untuk beliau dari tempat duduknya, beliau tidak mau duduk di dalamnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar panggilan. Ibnu Umar panggilan. Namanya siapa? Abdullah. Sering sekali kita lewati ini. Namanya siapa? Abdullah. Dan jangan, saya berharap kita tidak boleh, terutama jamaah Masjid Imam Syafi'i, tidak boleh kita bodoh tentang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu naqalatul Islam. Mereka itu adalah pemindah ataupun penyampai Islam ke kita. Kita tahu Islam dari mereka. Gitu loh. Maka jangan sampai kita bodoh terhadap para sahabat. Karena mereka adalah penyampai Islam kepada kita. Maka kalau ada ajaran, kelompok, ajakan yang menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa dipastikan sesat. Ya, bisa dipastikan sesat. Dan ini bukan berarti kita menyesatkan orang, enggak. Tapi memang seperti itu. Ada yang menghina, mencela sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Siapapun dia, kalau itu sahabat, maka bisa dipastikan kelompok itu, ajakan itu, orang itu adalah sesat. Ajarannya sesat dan menyesatkan. Karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasul, dan bertentangan dengan realita yang ada. Islam sampai kepada kita, tidak ada cara lain kecuali melalui para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Umar, nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin Umar. Terkenal dengan panggilannya Ibnu Umar. Ya. Kenapa dipanggil dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Karena Umar bapaknya radhiyallahu anhu orang yang mulia. Makanya anaknya Umar. Orang jadi kenal, anaknya Umar kok. Ya. Misalkan anaknya Pak Jokowi. Wah, kan kenal. Namanya enggak tahu, pokoknya anaknya Pak Jokowi, bapaknya yang terkenal begitu loh. Sama, anaknya Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. Ibnu Umar sering sekali kita lewati. Dan sering sekali juga kita ambil pelajaran dari beliau. Salah satunya adalah mendidik anak semenjak kecil agar cinta ilmu agama dari mulai kecil. Anak kita itu warisan kita. Warisan yang benar-benar bisa memasukkan kita ke dalam surga ataupun sebaliknya. Maka perhatikan anak. Jangan sampai diremehkan. Biar kita capek, enggak apa-apa. Capek, letih, kemudian keluar tenaga, keluar sering baper. Tahu baper, Pak? Anak-anak, bahasa anak muda, bawa perasaan. Ya, sering orang tua baper, bawa perasaan. Kalau terhadap anak, anak sakit baper. Anak ingin sekolah, rankingnya nomor 13 baper. Dari murid 13 orang. Berarti terakhir. Ya baper, sering begitu. Maka enggak apa-apa. Ya, kita capek demi anak. Karena mereka ini warisan kita yang akan mendoakan kita. Kita tinggal tulang satu tulang ekor nanti ketika dimasukkan dalam kubur, semua anggota tubuh kita hilang habis, tinggal satu tulang ekor. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, illa azbuz zanab wa minhu yuraqqabu yawmal qiyamah, kecuali satu tulang ekor dan di atasnya nanti akan dibentuk kembali manusia dari satu tulang ekor tersebut. Tapi terus mengalir doa. Dari siapa? Dari anak. Amal terputus. Maka berusaha. Dan tidak ada kata terlambat untuk anak. Gak ada. Yang sudah dewasa, yang sudah kuliah, yang sudah bekerja, yang sudah berkeluarga. Tidak ada. Tetap didik anaknya. Ya. Karena anak ini adalah warisan kita. Warisan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam na'udzubillah neraka ataupun surga. Maka perhatikan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, contoh pemuda yang menuntut ilmu, yang dekat dengan agama. Oke, ini pelajaran menarik. Baik, kemudian poin selanjutnya adalah makna dari hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, la yuqimanna. Jangan sekali-kali. Dari kata mana sekali-kalinya? Karena ada nunut tasydid situ. Yuqimanna. Jangan sekali-kali. Ya, ini berarti tekanan. Bukan hanya sekedar larangan biasa, tapi tekanan. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyebutkan nun tasydid di situ sekedarnya, tidak ada nilainya, tidak, tetapi tekanan. La yuqimanna, ya, jangan sekali-kali ahadukum, salah seorang dari kalian, membangunkan rojulan, membangunkan rojulan. Di sini rojul lelaki. Nah, nanti terjadi pembicaraan. Kalau anak-anak gimana? Membangunkan anak-anak. Maksudnya ketika sudah di saf, ada anak-anak di sini belum balik, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, belum balik. Tapi dia mumayyiz. Mumayyiz itu dia bisa membedakan mana yang sholat, mana yang di masjid, mana yang di rumah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang panas, mana yang dingin, mana yang bercanda, mana yang bukan bercanda. Dia sudah baik. Ya. Maka para ikhwah sekalian, ini apakah termasuk rojul atau tidak? Nah, ini terjadi perbicaraan nantinya. Ya. La yuqimanna ahadukum rojulan. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian membangunkan seseorang. Rojulan di sini bukan hanya laki-laki. Garis bawah itu baik-baik. Seseorang. Baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan. Min majlisihi, ya, dari tempat duduknya. Summa yajlisu fihi, kemudian ia duduk di dalamnya. Jadi yang membangunkan tadi baru duduk dalamnya. Setelah bangunin orang, dia duduk dalamnya. Ini enggak boleh, dilarang keras. Ya, dilarang keras. Ustaz, kalau yang datang ustaz gimana? Dan membangunkan bukan ustadznya, tapi muridnya yang bangun kemudian mempersilahkan. Maka jawabannya lihat nanti bagaimana kelakuan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Walakin, akan tetapi tawassau. Tawassau artinya berluas-luaslah. Artinya berikan tempat. Jangan bangun tapi bergeser-bergeser. Tafassahu, berlapang-lapanglah. Ya, jangan bangun tetapi berlapang-lapanglah. Nah, kemudian wakana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza qama lahu rajulun, jika ada seseorang bangun untuk beliau. Seperti yang saya ceritakan tadi. Beliau datang, orang melihat, Ibnu Umar nih, saya bangun aja deh buat beliau. Min majlisihi, dari tempat duduknya, lam yajlis fihi. Ibnu Umar enggak mau duduk di situ. Ya, Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Kenapa? Karena dilarang. Padahal beliau bukan beliau yang membangunkan. Karena dilarang oleh Rasulullah SAW keadaan seperti itu. Bisa dipahami, Pak? Dan hari Sabtu yang lalu, kajian ibu-ibu habis asar, kita membaca Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di situ disebutkan, saya mengupas tentang riya. Ternyata salah satu riya itu, Pak, senang didahulukan gara-gara dia. Ya, datang. Ustaz datang, mengkar nasi kuning. Ustaz pian aja dulu. Kalau ulun senang, ria. Nah, itu. Ini permainan hati luar biasa. Ya. Makanya jangan membuat undangan agar ustaznya ria. Anggap saja seperti biasa, manusia biasa. Ngantri ya ngantri. Atau apapun. Ya. Sab misalkan. Sab pertama. Kecuali kalau seandainya di belakang imam tidak ada orang yang pantas untuk sab. Kalau sudah ada, sudah tidak mengapa. Ustaznya di sana, ustaznya di sana. Terlambat ya terlambat. Karena kenapa? Karena ketika dibiasakan itu, dia akan merasa, saya pulang. Itu riak. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya kepala kantor, kepala dinas, kepala ini harus didahulukan. Tunggu Pak, silakan. Sering sekali itu kalau lagi makan-makan, ayo Ustaz, duluan. Ini enggak akan mulai kecuali Ustaz mulai duluan. Maka harus dibantah itu. Menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir. Siapa yang lebih tua umurnya, maka dia yang lebih dahulu. Coba, kalau kita makan-makan di sini, yang paling tua, abahnya Haji Majid, itu yang lebih didahulukan dibanding ustaz. Ya, jangan membuat celah sarana agar sang ustadz bisa riya, atau agar sang pemimpin bisa riya, atau agar sang ketua bisa riya. Jangan. Kalau memang terlambat, ya terlambat. Kalau memang dalam antrian, ya antrian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ini contoh salaf. Beliau tidak mau duduk di tempat yang disediakan untuk beliau padahal sudah diduduki. Ada sebagian orang kenyamanan, Pak. Semakin diambung-ambung, ayo ya. Ya, hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pelajaran pertama dari hadis ini adalah poin keempat, yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Hadis ini semisal dengan surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi subhanallah, penafsiran Al-Quran dengan hadis itu salah satu tafsir yang paling bagus. Sebaliknya, penafsiran hadis dengan Al-Quran juga salah satu metode yang paling bagus. Di antaranya ini, kita baca hadis sekarang riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kita tafsiri dengan ayat. Ayatnya apa? Al-Mujadilah ayat 11. Yang benar itu Mujadilah atau Mujadalah? Mujadilah. Kalau seandainya kita katakan surat Al-Mujadilah, berarti di dalam surat itu ada orang yang mengadu, perempuan mengadu. Kalau kita katakan namanya surat Al-Mujadalah karena di dalam surat tersebut terjadi peraduan, berarti dua-duanya benar. Ya, nyaman kalau adil tuh. Kalau adil tuh nyaman. Mujadilah benar, mujadalah pun benar. Kalau punya istri dua, adil itu pun nyaman. Kenapa Mas Didit ketawa? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Ayatnya apa? Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah dalam bermajlis, maka berlapanglah. Niscaya Allah akan lapangkan untuk kalian. Nah, ini kadang-kadang terjadi, Pak, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kada mau sidin berlapang-lapang. Kada mau masuk. Kasihan bandar orang anak masuk nih. Karena kalau seandainya tidak dapat di sini, otomatis di belakang enggak dapat, belakang enggak dapat, akhirnya susah dia dapat saf. Karena sudah terisi semua. Asahu. Ini salah satu amalan yang sangat indah bisa dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terutama di tempat-tempat yang kadang-kadang di situ zahmah, di situ sesak, seperti Raudhah, seperti depan di Hijir Ismail, seperti di depan Ka'bah, depan Hajar Aswad dan semisal. Yang jelas, tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Jika kita melapangkan majlis, maka Allah akan melapangkan kita. Di sini yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan dalam urusan apa? Dalam urusan dunia dan akhirat. Karena dia umum, belum dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini amalan mudah berpahala besar. Ya, amalan mudah berpahala besar. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah haramnya membangunkan seseorang dari majlisnya haramnya membangunkan seseorang dari majlisnya. Kemudian duduk di dalamnya. Ustaz, kalau saya membangunkan orang tidak duduk di dalamnya, boleh enggak? Maka jawabannya, lah untuk apa? Dibangunkan orang kemudian tidak duduk. Ngapain kan? Hah? Ya, tidak bangun, mendirikan seseorang boleh enggak mendirikan seseorang, tapi dia enggak duduk di situ. Enggak boleh tetap, karena ini abas, ini berarti perbuatannya sia-sia. Ya, kalau seandainya dia bangunkan orang kemudian dia duduk di tempat dia bangunkan tersebut, itu pun tidak boleh, apalagi membangunkan saja tanpa dia harus duduk di situ. Orang jahil namanya itu. Bukan jahil, jahil. Artinya iseng gitu loh. Ya, iseng. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Pelajaran yang ketiga yaitu disunahkan untuk berlapang-lapang dan berluas-luas dalam bermajelis. Jadi kasih tempat, ya, kasih tempat. Tidak mengapa sempit-sempitan, yang penting berlapang-lapang duduk bersama, begitu. Ya, duduk bersama. Subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya pernah sholat di masjid yang mungkin mereka tidak mengenal sholat itu harus rapat, rata, dan semisalnya yang sudah kita kerjakan selama ini. Wallahi Pak, rasanya memang beda. Sholat seperti sendiri-sendiri. Ini satu orang, di sini setengah meter, satu orang lagi setengah meter. Iya benar, setengah meter. Jadi sidin bisa berjoget. Ya, maka harus berapat-rapat. Ya, ini termasuk daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, mengerjakan sunnah ini membuat hati semakin rapat, menyatu. Berlapang-lapang, berluas-luas, membuat hati semakin menyatu. Membuat hati semakin menyatu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan ini persis di dalam sholat. Ya? Rasulullah SAW bersabda, لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Jangan kalian berselisih di dalam saf. Nanti hati kalian akan berselisih. Lihat. Subhanallah. Ya, salah satu pengerat hati adalah saf sholat. Ini menunjukkan bahwa Islam itu kadang syariatnya bisa masuk akal, tetapi biasa hanya benar-benar ta'abbudi, ibadah mahdhah. Artinya bisa kita akalkan, Islam itu bisa kita akalkan, bisa ada maknanya, ada hikmah yang kita bisa pelajari, tapi ada kadang-kadang yang benar-benar ibadah mahdhah yang enggak bisa kita pelajari karena tidak ada kaitannya. Apa hubungan eratnya atau rapatnya saf dengan eratnya hati, dengan eratnya perkawanan, persahabatan? Enggak ada hubungan yang begitu signifikan, enggak ada. Akan tetapi benar-benar itu bisa memberikan semacam masukan ke dalam hati kita. Ya. Orang yang benar-benar rapat safnya, maka hatinya pun akan sulit dan jarang untuk berselisih. Sulit dan jarang untuk berselisih. Ini menunjukkan bahwa kadang amalan lahiriah berpengaruh kepada amalan batin. Nah, ini. Amalan lahiriah berpengaruh kepada amalan batin. Meskipun tidak benar-benar ada hubungan yang begitu terlihat. Apa hubungannya antara rapat kaki dengan rapat hati? Enggak ada. Tetapi begitulah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Sama seperti misalkan lagi sholat. Kita sholat tidak boleh seperti matuk burung. Atau sholat tidak boleh membentangkan kaki dan tangan seperti binatang buas. Apa penyebabnya? Salah satunya agar tidak menyerupai binatang buas. Kenapa tidak boleh menyerupai binatang buas? Karena buas. Bisa menjadi buas nantinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Islam yang membedakannya hanya takwa, bukan penampilan, bukan rupa. Buktinya apa? Sama di dalam majelis. Ya, sama dalam majlis. Islam yang membedakannya hanya takwa, bukan penampilan, bukan rupa. Penampilan baju, penampilan peci, penampilan harta, bukan, tapi iman dan takwa. Makanya duduknya sama, sabnya sama, rapatnya sama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, diperbolehkan, pelajaran selanjutnya adalah mengajari seseorang diperlukan keikhlasan. Mengajari seseorang diperlukan keikhlasan. Artinya apa? Lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu di sini. Beliau ingin mengajari orang yang bangun untuk beliau. Meskipun mungkin orang ini sedih, sudah dikasih. Kata orang ini, misalkan ya, ada orang ngasih saya tempat duduk. Saya katakan, silakan, gak usah. Orang mungkin sakit hati. Tapi demi untuk mengajari, maka tidak memikirkan pujian orang, sanjungan orang. Demi mengajari. Ini butuh keikhlasan. Mengajari seseorang memerlukan apa? Keikhlasan. Ya, silahkan azan dulu. Seperti biasa kita sholat isya nanti, setelah azan sebentar, kita sholat isya, baru setelah itu kita sirah. Ya, tadi kita sebutkan bahwa mengajari manusia harus ikhlas. Meskipun seseorang mungkin merasa tidak nyaman dengan pengajaran tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak mau duduk. Meskipun orang tersebut mungkin merasa, sudah saya kasih, enggak mau duduk lagi. Ya, Ustaz ini ada apa dengan saya? Begini. Bukan urusan. Yang menjadi urusan kita adalah apakah Allah ridha kepada kita, ngasih pahala kepada kita atau tidak. Ini pelajaran. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah luasnya dan sempurnanya ajaran Islam. Bahwa Islam bukan hanya sekedar mengajari akidah, mengajari ibadah, mengajari muamalah, bukan. Tetapi juga mengajari tata cara, duduk, adab. Bahkan sampai sedetil-detilnya, adabnya diajari. Ini dia. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu bahwa harus mempunyai sikap wara apabila diangkat oleh seseorang. Ini dia. Harus mempunyai sikap wara kalau diangkat derajatnya oleh seseorang. Jangan terlalu terlena, terpesona dengan ambungan orang. Ambungan, paham ambungan? Ya. Di sanjungan orang. Jangan terlalu terlena. Lihat Abu Umar radhiyallahu, beliau mempunyai wara. Sikap wara, yaitu hati-hati. Boleh sebenarnya, tetapi hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan kemudian ada penjelasan menarik, Pak, sebelum kita sholat. Ada penjelasan menarik dari Syekh Ibnu Utsaimin. Misalkan sekarang Kak Kamil di sini. Bang Kamil ini di hadapan ulun, Bang Bungasnya. Masya Allah, tabarak. Beliau di sini. Datang ulun datang. Kemudian, Ustaz, pian di sini. Yang beliau lakukan ada beberapa kriteria sebab. Mungkin malu, mungkin karena tidak nyaman. Aduh, Ustaz, masa di belakang. Ini membuat orang akhirnya terpaksa melakukan sebuah kebaikan. Ini yang terlarang. Paham maksud saya? Ya. Jadi dari sinilah kadang-kadang kelihatan ajaran sunnah menurut sebagian orang tidak beradab. Tuan gurunya di belakang, dibiarkan aja. Enggak, kita diajari agar menjaga hati sang tuan guru, sang ustadz, sang kiai. Lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu seperti itu. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan lihat ya. Wa kana Ibnu Umar min wara'ihi idza qama ahadun lahu wa qala lahu ijlis fi makani la yajlis fi. Kullu hadza min al-wara'. Ibnu Umar kalau disuruh duduk di tempat beli orang tersebut, beliau enggak mau duduk. Ini semua dari wara'. Yakhsha anna hadha alladhi qama khajalan wa ya'an min Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar takut kalau orang yang bangun ini bukan karena sesuatu tapi karena tidak nyaman, karena malu dengan Ibnu Umar. Ya. Dan orang yang memberikan sesuatu kata beliau dengan tidak nyaman, ini tidak diterima hadiahnya. Itu dia. Ini masalahnya. Yang memberikan sesuatu bukan karena Allah tapi karena tidak nyaman, itu tidak diterima hadiahnya. Bisa dipahami ini, Pak? Ini para ikhwan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan kita belajar satu hadis pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.